Wis nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo ora tau ngapenake. Seneng mureng omongane sengah. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Senajan kahanane koyo.